bersama Kompak Production dan juga Cumi-Cumi ada Gerry Mahesa dan Lala Widi. Semoga. Aku ramondor de teko atimu masih osataya tak merestuiku koyo tepung kanti nongdo warmejo yen kesti restui waktu opiso opo. Ah,